Ramadan adalah momen menahan diri. Dan momen yang paling dinanti, yaitu saat azan maghrib tiba, saat berbuka puasa. Biar momen tetap tenang dan anti drama, hidangan utama tetap punya pelengkapnya. Tanpa tenaga, tanpa ribet, tanpa perlu ngulek. Sambal ulek, sambal rumahan praktis, siap lengkapi momen berbukamu. Setelah takjil dan minuman manis, waktunya santap hidangan utama bersama keluarga dengan sambal ulek. Ngapain ngulek? Kan ada ulek.